Ceritakan ceritamu, begitupun aku. Hal senang, hal sedih, akan ku dengarkanmu. Ku tahu kau gundah, mungkin sulit untuk dikatakan. Duduk di sampingku, lepaskanlah ramu. Ritmu.